Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dibangkit bersekali dengan kita di padang mahsyar. Itu dah. Pendeknya sia-sialah masa yang Tuhan beri kepada kita supaya berbekal bagi kesenangan barzah dan akhirat itu, dengan kita gunakan kepada bergaduh dan susah beri senang orang-orang lain. Dia kata. Jadi perjalanan kita daripada alam barzah ke padang mahsyar. Kita ni berjalan umur, walaupun tak boleh jalan, berjalan. Walaupun tak ada kaki, berjalan. Daripada alam syahad arwah ke alam dunia, ke alam barzah, ke alam mahsyar. Jalan tak mau, nak ataupun tidak berjalan. Kaya miskin berjalan, tak boleh stop. Lagu mana berjalan? Umur berjalan tak mau. Siapa masa? Ajar. Ajar bukan mati, habis tepuh. Dia mati, habis tepuh baru mati. Nampak? Ajar ni macam roktek. 28 hari bulan 11 2007 ajar dia kereta kita. Dah 28 tu boleh naik lagi. Boleh naik lagi 29 dia. Ajar gitu lah. Tepuh hidup. Nampak? Habis tepuh baru mati. Neh? Tak setuju pun orang bawa juga. Tak kira. Kalau kita tanya, kita memang tak setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pia ha? Amba. Mereka mau. Kan takdir kata. Dah. Bapa yang mari berahai. Ambil nyawa memung lah. Dah mati lah kita ni. Haa. Dah kalau nak minta tangguh boleh tak? Takdir kata. Malaka mau kata boleh. Gini lah. 4 tahun lagi. Kita nak. Nak tak? Nak lah. Nak. Kalau dia kata 40, 40 lah. Mereka mahu tak sedih kan? Dari hanjau. Walau Allah kata, mereka mahu kata gini lah. Dah mu orang baik sangat. Dah duk bagi kata, basikal 4 tahun lagi. Nak. Kita jawab kan ni? 5 lah, 5. Haa, apa? Naluri kita gitu. Tak salah, benda tu tak salah. Tak salah, kita rasa nak panjang umur tak salah. Sebab Allah jadikan hati kita tu gitu. Yang salahnya kita nak panjang umur ni nak cari dunia semata-mata. Nak panjang umur boleh. Nak panjang umur biadang taubat. Aku nak panjang umur biadang buat amal ibadat. Aku nak panjang umur biadang belajar banyak ilmu agama aku tinggal. Mana tu? Comel tu. Nak. Maka dia kata, sia-sialah masa Tuhan beri kepada kita supaya berbekal bagi kesenangan barzah. Siapa? Semua orang lah. Sia-sia. Sia-sia ni maknanya rugi lah. Masa kita ni sebenarnya banyak rugi. Sungguh banyak rugi. Kalau kira dunia, utuk mau. Nah, kalau dunia, utuk mau. Dah buka gelap, tutup gelap dah. Buka rabang subuh, tutup rabang garik. Ada ugi sikit tu. Semaka mo habis pada salang garik rabang isa. Semaka mo tu. Ha, akhirat ugi. Nah, maknanya banyak benda kita dak dang nak cari. Mana bekal kepada kesenangan barzah. Bekal. Neh. Bekal masing-masing. Fa agak orang jangan agak. Masing-masing lah. Ada orang beri kundian pada kita mati, alhamdulillah. Kalau tak ada, mananya cari sendiri. Jangan harap orang. Nak bekal masing-masing. Perjalanan ke alam barzah kena ada titik. Titik kalau gambar agung tak laku alam barzah. Nak tak laku. Dia bo 2 juta atas satu nisan. Dak sirah bo. Nak. Di barang dunia ni bila kita hembus nyawa dia habis kita. Kalau kereta tukar nama, kalau IC pulang balik bala boleh. Pasal dia barang dunia. Kalau rumah orang lain buat duduk. Sebab itulah benda-benda lagu tu Islam tak suruh hantar kubur. Mak ayah kita telah mati, dah ayah telegram fitih lah. Dah boleh guna. Tak usah beri kereta rumah pun tak ayah. Dia barang lain, barang yang berkait dengan akhirat. Di antaranya pahala. Ha, pahala boleh. Sedekah Fatihah, tolong baca Yasin, tolong istighfar, tolong apa benda ni puasa, tolong buat haji ke dia, tolong macam-macam waktu boleh. Piti tak laku dah. Bila molek dah nak mati tambah piti. Tambah dah kesenangan. Masa ha ha ha oh. Atas hospital. Nak keliling doktor ni. Dengar alat-alat keliling ada power air, ada equalizer, ada belaka. Nampak sak rupa ada. ICU. Masa tu kita pergi tunjuk katalog jayam. Tak boleh. Kan? Murah, murah. Faham tak? Bunyi. Tak boleh. Nak semayang ajak. Semayang ajak. Semayang nyamuk. Nak. Lepas tu kalau kita tengok orang nak mati, orang sakit. Sakit berat lah. Jangan kata pendek mo. Ataupun jangan sempitkan harapan. Biar kita tahu dah. Kita doktor pakar, kita tahu lah. 20 tahun ngaji Liverpool. Faham tak? Memang kita tahu penyakit ni tak dalam minggu. Maka makruh. Setengah ulama kata haram kita kabur ada harapan. Nah, kabur kena ada harapan. Sebab tu pengajian kita. Nah. Biarlah kita tahu dah dah ama. Adat kata ilmu aku doktor selama ni dah ama ni. Seminggu habis hamu. Jangan kabur dia. Itu adat-adat dia ada orang sakit. Kita tak mesti tengok orang sakit. Nyakit kawan aku macam kamu. Kau rasa tak dalam luar je. Kawan tu tak akan nasi lagi. Ikan pula orang-orang panggang tawa gitu je. Tak lalu tu. Mana? Ah, bergerak. Kita tak tahu benda tengok orang sakit. Nak, kata gitu. Jadi dia jadi kadang-kadang jadi nak. Ha, jadi putus asa dan sebagainya rugi ya. Biarlah pendek umur pun kita khabar panjang umur. Jangan kata benda-benda yang dia rasa speak. Jadi speak. Nampak biar nampak luar. Oh, nampak kau cerah. Nak. Ha. Nampak segar pada kemarin, nampak merah. Kemarin pucat pada hari ni. Molek ah, ha, nampak. Badan ada hati, dah dasar. Tak ada apa, ada dalam hati dia tak dengar. Ha, dia gitu. Nak. Ni macam-macam duduk kat orang sakit. Dia kabur. Eh, kasih kat belakang tu ada lah. Pasal orang hati tu. Ada lah. Terung kawan ni dengar. Nyakit sama ke? Muak. Bergak. Ada-ada ni. Ya? Dan akhirat. Bekal untuk senang bazar akhirat. Kita ni dua kesenangan kita nak. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Doa sama tu doa wajib tu kalau lepas sembahyang. Nah, maknanya kebaikan di dalam dunia, kebaikan dalam dunia iaitulah ada nikmat rumah tangga anak bini, ada kerja, ada tanah air, dah ada rezeki yang luas. Ha, tu nikmat kebaikan dunia. Akhirat jangan lupa bukan doa saja. Doa disertakan dengan perbuatan, iaitu kesenangan akhirat dengan amal. Amal mana? Amal baik. Nah, dengan kita gunakan kepada bergaduh dan bersusah beri senang orang-orang lain, dia kata. Rugilah kalau kita hanya duduk bergaduh. Gaduh bukan bercoh. Gaduh ni duduk sibuk. Duduk susah, belelah. Hanya semata-mata kesenangan orang yang lain. Kita lelah, orang lain senang. Rugi. Nampak? Maknanya bukan kita jangan tinggal harta untuk anak bini. Bukan maksud begitu. Janganlah kita duduk cari harta benda. Mana yang kuat nak cari harta? Ha lah. Senang sikit tinggal anak bini tak lah. Minta dengan orang. Tu dah comel tak tu. Sampai harta mu nak bawa berjalan jauh pun tak tak. Ha tu baru tak tu. Nah, senang ya. Islam ni tak payah. Carilah harta. Banyak mana pun nak tinggalkan anak cucu. Tak ada masalah. Jangan lupa harta kita buat berjalan lagi. Nak. Kalau kita nak turun bandar hari ni. Nak. Hari ni hari raya besar hari ni. Ha. Orang pergi bandar ramai hari ni. Kalau ada 10 ya dah turun. Nah, deket, bah, seria. Nak. Ha. Bah rumah tu dah alut ni. Ya. Dah alut. Ha. Kalau lalu pergi ya bah tu. Nak. Ha. Orang lihat dia macam gasak kubur juga. Kita nak naik takut. Nah. Ha. Pergi balik seria, seria dua ya. Nak minum air nak, nak dengan makan nasi kat pergi bandar apa semua 7 ya naik tak sedap 10 ya 20 ya boleh ya. Nak nak turun tapi kalau kita turun pun tak ada fitih pun tak susah kita nak dahaga tak ada air ni bahan air di muka kepala maknanya boleh minum air lagi tapi perjalanan ke alam barzah bukanlah 4-5 nak batu bukan balik pula ratusan juta batu gi dak balik semua. Balik semua nak gigi. Dak. Ha. Jalanannya sangat jauh. Jauh dak jauhnya berapa ratus ribu batu? Dua batu. Dua batu ni sang. Mileh dia. Nak, ha tu eh. Tak ada sekarang gi balik. Gisnya, gisnya. Allah Rabbi. Maknanya kalau kita nak pergi bandar nak ada 10 ya nak pergi balik baru sedap duduk nak pergi Kuala Lumpur nak ada 100 ya maka kalau nak pergi ke alam barzah takkan nak 10 ya bawa nak ha. Modal sikit jalan jauh takkan nak bawa 10 ya jalan ke alam kubur 10 ya pula pitih buruk gambar agung pula kena coteng mahal tak ha, kalau tak laku lagi mana kalau boleh biarlah banyak belanja nak bawa belanja semayang, belanja dengar, belanja tolong Islam, belanja cegah kemungkaran. Itu belanja kita tu. Harta kita tu, sedekah jariah. Tak? Ha. We makan korang, tolong orang susah. Dah? Ha. Tolong orang susah, jangan pilih-pilih lah. Tak? Jangan anak beranak kita, rebah mutu akak, anak beranak orang lain dah akak. Bawa rebah anak beranak orang lain, duduk situ, kakak-kakang, kakak-kakang. Nak, ha, kalau anak dua pun dia dengar jumpa dia akak. Jangan gitu, sama-sama seagama. Nak, ha, dia begitu. Kita pilih pula. Nak, ha. Ayah Haji naik basikal belanggar dengan awet naik skuter. Sama-sama rebah orang akak awet dulu. Ayah Haji tak ada orang nak cara semak pada lalu barakang. Nak nampak kaki juta aku atas. Eh. Akak awet dulu menggosok kat ni, menggosok kat tu. Tanya gua ni gamak nak atur pergi hospital ke gua ni. Tak ni sembang pada duk lain orang. Tak ada cara. Eh, jangan sampai gitu. Perjalanan kita yang sangat jauh, maka minyak mesti banyak. Kalau sikit-sikit tak dan. Kalau kita nak naik mamang, tak. Dalam kereta isi 3 ya tak dan. Tak. Habis-habis jauh, kita boleh buat rekod depan jara marang ni. Nak mampu situ kereta gala kuda tidurlah jara dah tapi kurang-kurang kita nak isi 30 ya sampai ke mamang kalau nak pergi Kuala Lumpur nak kurang nak isi 50 kaca wira dak dang nak ha abah abi di atas atas karok ni nak kalau isi 50 dan ni minyak kena isi banyak ni dalam nak jauh faham tak minyak di karok baru ni orang jumpa baju kuning bertambah-tambah bah, hanya pagi tahu tu. Tengok ada rok-rok yang pakak tahu baju kuning. Nah, orang bagi lelah-lelah. Aduh lah. Yelah, tapi strategi ya. Kalau kita bank bawa juga, ngebah-bahnya aku habis. Nah, orang kata jumpa baju, bersupik-supik. Nah, ini dia jualan murah ni, pasal minggu kuatang. Nah, orang jumpa baju 2 kodi, 3 kodi, pakak tahu gitu. Nah, kaji kuning agak-agak. Neh? Ha. Pasal apa dia marah nak baju kuning? Pasal baju kuning ni kalau capung dengan biru jadi hijau. Ha, dia gitu. Neh? Ha. Turak. Ha, turak apa? Ha, dia gitu. Dia kata amboi, bodoh. Ha tu dia kata. Bukan kita, dia kata ada orang marah, dia kata kita kata bodoh. Bahasa Terengganu biasa cakap itu. Nah. Ha. Biasa bahasa Terengganu ni bahasa kita ni. Tu. Jangan aje budak. Orang-orang tani punya kitab berwada alik maknanya bodoh tu dituliskan tiga kali bodoh. Nah, kita lah nak kata korang bodoh, kita lah bodoh-bodohnya. Nah, jalanan jauh minyak pun sikit, pun padi pun banyak lah. Nah, padi pun banyak. Nah, maknanya kalau semayang ni ma'ah 27 ya, semayang seorang siap tak 27. 27 ya tak isi minyak. Tak isi minyak 20 makan 7 ya. Nah, kalau seria semayang sekarang baru boleh seria tak isi minyak. Pelak tak lepas. Nah. Jika jaga-jaga alim alam barzah itu ialah satu kebun daripada kebun syurga. Nisbah dengan orang yang baik amalannya. Dan satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Nisbah dengan yang jahat amalannya. Jadi start daripada dalam kubur kita mula berjumpa sama ada nikmat ataupun azab. Nah, dua jenis nikmat yang hebat, nikmat kubur, nikmat syurga. Paling hebat syurga. Dua jenis azab tak boleh banding, azab kubur, azab syurga. Azab neraka. Nah, hak atas dunia ni azab pada luar saja, bukan hakiki. Susahnya azabnya hidup ini. Dah azab mana lagi? Oh, dalam kubur jangan main kalau azab. Wajib kita beriman. Nak? Ada golongan yang tolak azab kubur. Nampak? Mazhab Jabatiyah dipanggil. Astora Jabat. Dia kata tak ada azab kubur. Nak ada lagu mana? Kalau orang mati atas gerik, sibuk sehat, boleh lah kena azab. Kena sabar. Dah kalau orang mati atas meletup kapal terbang, culbu habis. Nak azab ke mana? Jasad culbu dah. Dia pakai akal dia. Nak? Dia ingat kerajaan Allah ni macam kerajaan ganda. Lepas dia kata tak ada azab kubur. Terak dia kata gitu. Jangan. Orang ni orang tuju lubang, kita jangan tuju lubang. Nak? Lubang tak molek, lubang molek tak apa. My God, orang nak masuklah lubang. Tu dah ada apa-apa. Ni lubang yang merosakkan akidah kita. Tak percaya azab kubur. Kita percaya. Kita nak nikmat walaupun kita munasabahnya azab. Kita nak celah kubur walaupun munasabah kubur kita gelap. Kita nak maknanya hati kita gembira, kesenangan dalam kubur walaupun amalan kita sekarang tidak menjurus pada kesenangan di alam barzah. Biarlah, kerana kita nak rahmat Allah. Kita nak kesenangan akhirat bukan dengan sebab ada amal, tak ada amal sikit kita. Nak, tetapi dengan sebab kita harap sangat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ghafur yang pengampun, Rahim kasih sayang, iaitu bil mukmini, dengan orang-orang yang beriman gitu. Jadi disebut di dalam hadis, kadang-kadang jadi kebun syurga, kadang-kadang jadi lubang api neraka. Maknanya orang soleh Allah Ta'ala jadikan kubur seolah-olah satu kebun syurga. Kalau orang yang koleh rajahat, Allah jadikan alam barzahnya seperti satu lubang daripada lubang besar di neraka. Disebut juga dalam hadis bahawasanya orang yang soleh, orang baik, maka Allah Ta'ala buka daripada dinding kubur dia satu tingkap nampak terus kepada syurga. Hidup lagi benda tu. Lepas sedar-sedar, hari kiamat. Bakit padang masyar. Seronok. Tengok tempat nak duduk. Nak. Molek dengan mahliga, dengan tuan peteri, dengan gundik. Nak duduk tunggu. Memang kita seronok. Hak jahat pula. Na'udzubillah, Allah Ta'ala buka satu tikat, nampak api neraka. Daripada lubang kubur dia duduk, alam-alam nampak ke dalam api neraka. Cepat dia duduk rata lagi. Maka duduk dalam ketakutan dan nangis semua. Nah. Maka kita sebelum kita menangis di akhirat, baik nangis dalam dunia. Nangis dalam dunia mati, nangis yang matanya menangis takut kepada Allah. Ataupun matanya yang berjaga kerana duduk berjuang untuk membela agama Allah. Ha, dua mata ni tak nangis dalam akhirat. Nah, tak masuk dalam neraka. Ainani la tadkhulu nar. Dua jenis mata tak masuk dalam api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah au kama qala. Dua jenis mata tuang dia tak masuk neraka. Mata yang pertama, mata yang duduk menangis dalam dunia kerana takut kedosa dia kepada Allah. Kita lah kalau boleh dosa banyak tapi nangis duduk lagi. Yang kedua, mata yang tak tidur malam, orang lain tidur belaka roh-roh, dia jaga kerana perjuangan Islam. Maknanya susah kerana nak bela Islam ni, susah untuk menuntut keadilan, rupanya Tuhan beri pahala. Nah, jadi tak usah duka cerita lah. Nak balik bleber merah, mata merah lah, loya tekak lah sikit baru Tuhan beri pahala kan. Nah, dia dalam dunia ni Allah beri biasanya kepada musuh-musuh dia kesenangan. Kepada orang yang membela Allah, orang Tuhan beri dengan ujian kesusahan. Sebab itulah musuh-musuh dia, dia minum air gas, Coca-Cola, Pepsi. Orang yang nak berjuangkan Islam, dia sembuh air gas. Lepas sembuh habis mati-mati, gas lah ke? Cuma gas dia sedap. Gas dia tak sedap. Tak apa, Tuhan bayar akhirat kan? Nak? Jadi hari Sabtu tu bergarak, hari Ahad tu ada, kita ada ceramah di Kepung, Kuala Lumpur, Surah Ijar. Dia panggil Surah Ijar, flat Cempaka Kepung. Jadi para hadirinnya kebanyakan mata merah. Dia kata aku tu mata merah macam panggil surah kolam lah. Jadi mata merah belaka. Nak? Sikit je, tapi kesakitan. Nabi kata walaupun duri sikit, kena selumbar di ujung jari di tapak kaki, Allah hapus dosa. Ya betul tak? Betul lah. Ya lah, ya belebeh, betul. Nak, belebeh dia betul. Nampak, siapa sombong. Terimak ni, mata. Macam, nah, macam kena bang nyakit. Boleh pahala, tak susah boleh pahala. Tu sikit, bahasa Padang dengan kita orang Melayu. Nak, mana minah kita rendah. Tak macam orang-orang yang di sebelah sana. Nak, hebat lagi Tuhan beri kepada dia. Nak, rumah kena bong, kena sandok, dia kereta kebar apa semua. Nak? Baik. Jadi masing-masing kita pakai elok lah. Jangan beri duduk dalam lubang neraka walaupun muka kita tak mula sabar dapat ni mak syurga. Muka kita muka jahat. Nak? Baik. Baik dua hari ni. 30 tahun dulu. Waktu duduk dalam negara itu. Nak, tak ingat. Ni baru ceh ni naik atas surat. Nak jahat. Kalau kita anggap diri kita jahat, banyak dosa apa semua, Tuhan akan martabat. Lepas tu dah ugi. Nak, kita dah anggap orang lain jahat pada kita apa semua, kita lebih pada orang, akhirnya Tuhan akan orang lain tinggi pada kita. Dah ugi. Biarlah kita nampak kita yang paling uduh sekali perangai. Tak apa. Walaupun perangai kita dah uduh, biarlah aku dah pakai kali yang ramai. Kalau boleh biar gitu. Kalau boleh lah. Nah. Tapi inilah yang pertama, mata ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis dalam dunia kerana takut kepada Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata, barang siapa yang tak dapat mengeluarkan air mata, maka waklalak menangis. Fatabati, maka waklalak menangis. Nak? Biar masuk kita dalam hadis ni juga. Dalam hadis ni kata, menangis sungguh kerana takut dosa banyak, dosa telinga, dosa mata, dosa hati, dosa kaki, dosa mulut. Nangis malam-malam takut. Nak kepada seksa Allah. Dak tu biar mata juga keras-keras. Buat lalak nangis. Buat lalak. Neh. Orang-orang tu guru dulu dia ajar cara-cara malam-malam kita nak munajat pada Allah. Tutup api. Jangan cerah. Neh. Buka lapu kecil je. Leninglah kalau dulu orang buh pelita. Nak dalam keadaan pakai serba putih, ambil kain putih sekuk atas kepala. Nak biar ahli-ahli keluarga tidur belaka. Nak buh pelita saja. Nah, dalam keadaan menghadap kiblat, cekup kepala dengan kain. Bilanglah dosa. Ya Allah, banyaknya dosa aku. Nojak dengan dia. Nak cakap. Supaya mari rasa kesal dan sebagainya. Cara. Kalau dalam cerah ayah ni. Nak. Dalam cerah ayah. Kita nak mendekati diri kepada Allah. Nak. Dalam cerah baru pukul 10:30 nak start dah Baru bukan sebel nak duduk atas jadah. Nak. Baru dua kali subhanallah, subhanallah. Anak pun masuk. Ayah! Maya Gusti. Dah? Kita pun ambil sebel punya melepau. Faham tak? Smack down dulu. Nah, tak dam. Dia kena jauh daripada ahli. Dia ada tidur, kurang-kurang apa semua. Dia tak apalah. Kita ni, ketua rumah tangga, dia ada tak bahagian lagi tu. Jangan kabur korang pula. Nah, awak senyap lah kan? Nah, bilang lah dosa. Bilang. Ya Allah, astagfirullah. Kau pandai lah nak sebut apa pun. Semuanya adalah baik bagi Allah Ta'ala. Nama-nama yang terbaik laki. Nak panggil Allah, nak panggil Rahman. Apa saja nama Tuhan kata yang kamu seru, Allah mempunyai nama-nama yang elok. Panggil lah. Beritahu pada dia, dosa kita banyak, aku tak pernah sabar nak masuk dalam surga mu. Muka aku ni muka patah neraka dah. Kata gitu. Nah, dah yang pasang speaker asal lagi. Nah, buat amalan gitu. Tak rajin buat, ada rajin buat. Seminggu sekali. Nah, alam nyuak tak kerja. Bukan lama, boleh 10 minit dah. Tidur apa tak? Dah tajuk-tajuk lah bodoh. Dah baru mula-mula. Kelah itidai. Haa tak? Dia jangan ranggoh banyak lalu. Cof tu. Nah, lepas tu lah. Tambah ni semayang pula tu. Dah lama dah sedar ke. Okay? Bahan Al-Kahfi pula malam. Dia gitu lah. Baru dah berat kan? Nah. Buatlah. Apa sajalah. Bebas. Orang ni berzikir, orang ni istighfar, orang ni sembahyang sunat, orang ni baca Quran, lah dia. Tapi jangan cerita kau orang. Jangan kabur kau orang. Nak? Setan ni hak kau. Dia tahu dah kita dah comel dah istiqamah. Benda lah tu hak orang jarang orang buat. Permata lah tu kita boleh tau. Dia nak suruh cium mata. Yang pertama syaitan goda jangan buat. Bila kita buat dia suruh lalat. Tengah buat. Bila habis buat nak suruh kabur kau orang. Nak suruh bunuh juga. Nak suruh bunuh kau. Wah, sok bunyi kejap. Dalam belakang si kemok. Oh, boleh kerja orang malam lah kapung tak tengok. Kita tengah tajuk. Patut boleh takak mu. Nak kabur orang. Kabur kita. Barang-barang gitu, amalan gitu, senyata sulit panggil. Tahu tak? Senyata sulit. Senyata sulit ni, jangan tunjuk korang. Kacing zik. Kalau senyata sulit, leleng ngata pasal dahuluh, sama wadawak ngatu kan. Nampak? Susuk molek. Tutupnya. Kacing molek. Jangan pergi nampak korang. Itu senyata sulit. Nah, amalan baik, kata setengah ulama macam tahi kita daruk. Jangan kita duduk sebut-sebut. Ni orang begok kan? Ni begok sungai. Saya pun jatuh lain. Tebong tu. Dia kecil. Dia mari. Senang ni nak tahu mari tak hari. Nah. Jadi bila tahayyut tu habis dah. Anyuk bahan dia air. Balik lah kita. Kita secara lagi dia. Itu amalan kita. Amalan baik. Nampak? Buat gitu lah. Secara lagi dia. Buat. Tak. Buat. Macam tak. Buat. Daerah tu. Buat amal. Yang kita nak andai sama depan mata, hak jahat kita biar nampak amal. Nah, dosa kita masa lalu, takut Tuhan tak apa. Hak tu dia ada amal. Amalan macam tahi ni. Dia kira kalau kita duduk kita sama duduk nampak sama amalan kita, sama macam orang yang berok, lepas tu tahi yang ni, dia ikut untuk sikar. Naknya, mu. Tahi dia pun sakut. Di daun keladi dia buka air. Dia sakut pulak. Dia tepah. Faham tak? Itulah. Itu guru kita kata. Agar dulu-dulu. Allahu Rabbi. Pada musuh-musuh Islam. Orang beriman tu. Orang Islam. Tapi musuh. Dikira musuh. Kerana nak memberi halangan yang berbagai-bagai. Supaya cita-cita Islam tidak tertegak. Dan awak guna gitu. Ni lupa neraka duduk tunggu ni. Betul tak? Kau duduk lawan ulama. Duduk marah orang ceramah. Marah orang ngajar. Lupa neraka tunggu. Betul tak? Yakin tak? Kita yakin tak? Golongan ni. Nah. Kita yakin mereka ini. Kalau Tuhan tak apa. Sengsara. Dah bukan orang lain. Pak kita. Nolak. Anak kita. Adik beradik. Nah. Dua pupu, tiga pupu pepeh kita. Dah guna. Tolonglah dia. Kena tolong. Tolong mana? Tolong masuk belah dia. Tolong kabar sama. Biar tak boleh dengar pun. Tolong kabar. Nak? Siang dia. Jangan pok lagi. Nak? Tugas kita lah pula. Kau lain pok dari kita duduk dalam kegelapan zulmah. Lawan ulama' sokong orang zalim nak nyanyi dia. Tak? Tuhan janji dengan api dengan api. Jadi kita tu kena tolong. Nih? Tolong kabar. Dia tak mau ikut. Nampak mana? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nah, Allah kata mu wahai Muhammad, mu dak boleh beri hidayah kepada pok dari mu diri yang paling mu kasih. Allah yang boleh beri hidayah. Nah, kita kabur. Mana Nabi kaburlah. Kita juga kaburlah. Siang dia. Sebab kita yakin golongan-golongan yang lawan Islam ni mereka ni balasannya azab sengsara. Kita kena yakinnya. Kalau kita tak yakin mereka ini akan menerima adat isyara, makna perjuangan kita ini tak tahu tengah tepi. Betul tak? Dia perjuangan yang sebenar. Ini makna perjuangan yang kita yakin kita duduk pada jalan kebenaran. Maka lain daripada jalan kebenaran ini tak betul lah ke? Dan penghalang daripada jalan kebenaran ialah mereka-mereka yang sesat daripada jalan yang sebenar. Orang yang sesat, orang yang akan menerima bala bencana. Siapa dia? Kita kena yakin. Anak saudara kita, pok saudara kita, orang kampung kita ini. Kita yakin mereka ini duduk dalam keadaan bahaya, tolong kabar. Kabar masing-masing. Cara nak gini, gitu, gini, kok pandai. Nak tolong kabar lah, jangan jangan lock ke dia. Habis teh dah, kabar juga dah, nak ikut juga, mati. Nak buat kan? Mati dalam keadaan tidak sokong Islam juga, nak buat kan? Masih hidup ni, tolong kabar. Kerana Nabi kata, unsuru zalim, unsuru mazluma wa unsuru zalima wal mazlum. Wahai sahabat-sahabatku, tolong orang zalim dan orang yang kena zalim. Sahabat kata orang kena zalim, kami faham lah, tolong. Dan orang zalim, tolong guna pula. Nabi kata tolong cegah perbuatan zalim dia. Ha, itu. Biasa balah kita kabar tak? Wah, begitu berani. Kita kata gini, dia kata gitu. Tak apalah, hari lain tak. Nampak hari? Tolong, tolong. Kalau kita duduk tangga dia, mana kita duduk pihak dia? Orang tak mari kabur kita. Lama-lama kita duduk dalam kesesatan lah. Ha. Jadi tolong kabur. Neh? Ha. Nak ajak dia kepada kebenaran. Jangan pergi dia banyak sangat tahap. Sikit-sikit. Nah, hak jenis beranak dalam kapal layar terus. Hak tu. Ada juga. Karak. Tak telam kat telam. Best telam tiada. Nah. Hak tu kita kena pandai. Kena main strategi. Nak. Kalau tak pandai, tak jadi. Hak jenis beranak atas kapal layar teruk, bangun keras rok teruk. Kita duduk berlawan, duduk keteng, duduk paksa dia. Nak ajak pergi dengar kat duk guru sini. Ya. Jangan main gitu. Ha. Ajak kat statis dulu. Ajak supaya berhenti memberi sokongan dulu kepada golongan-golongan zalim. Nampak? Ya, gitu. Macam marpik ha? Kita nak ajak suruh mari selalu kuliah main maaf semayan mu'af lalu kena pakai serban jubah lalu tak betul ha? Nah uslu dakwah gitu makna hak daripada kelas marpik congek mutu tak kena tika semayan suruh dia semayan dulu mayan tahu tu apa ha, dia gitu mana beri semayan dulu biar nampak mudah begini. Ni suruh oh, apa yang pakai logik lah kan? Saya cakap tu ambil hak solu. Hak solat. Biar nak akan dua jeans, dua putu anggah pun. Nah, ha, ni kena ada tahap. Neh? Ha. Nah, ha. Suruh je semayang. Jangan nak semayang, deh. Jangan nak pergi, nak pergi, nak pergi, nak pergi teh putu ni. Ha, lepas teh, semayang. Neh? Ha, ataupun teh dulu, teh semayang dulu, baru teh. Ha, baru blomba. Ha, tak apa gitu. Dia pun semayang dulu, lepas tu blomba. Blomba ni tinggal semayang ni. Lama-lama, pelumba yang semayang. Mana dak molek? Mana molek dengan pelumba dak semayang dengan pelumba hok semayang? Ha, dia jawab. Nah, ha tu masalah. Nah, kita ni sebab cakap ni betul dah, sebab kalau kena anak kita, anak kita yang bermasalah seperti itu. Nah, orang lain dak sembanglah kita ni kepala. Nah, nak betul anak-anak. Ha. Cara dia sikit-sikit. Jangan suruh pakai jubah, pakai baru, mari masjid dalu. Suruh semayang 5 waktu. Kau jadi tiang agama ni. Mudah-mudahan dengan semayang dia akan ada rasa sejuk hati. Dah sejuk hati, mayat sekali-sekali semayang lima orang, baru tu. Dan lima hari dia tengok orang sana ulok. Nah, lepas tu ingat kalau orang muka-muka baru, muka-muka lebih daripada tempat-tempat dak molek, baru mari tempat molek malam masjid ni, kita kena layang macam raja. Tapi payah nak buat gitu. Muka memang muka je ha. Nah, memang kita kena ada muka ni. Jahat orang goleh ni. Lima nautik dah faham spekal masjid. Faham dah, memang dia. Ha, mana jahat sungguh ha. Tiba-tiba mari nak semayang di masjid. Tak, dalam keadaan ambil wuduk apa semua. Pelik dia tengok. Buat layanan macam mana. Hari tolong buat. Biarlah habis kita apa. Habis malam-malamnya, ajak Tok Imam Tok Bilal, bawa dia, dia belanja makan. Berarti payang. Senang rendang. Dia gitu cara dia. Nak. Barulah dia rasa, oh gini, oh. Kalau gitu gini, weh sambut tang. Nak hari tak mau nak kebuk orang lain. Tak. Tak. Dia bawa orang lain pula. Berarti jana pula. Nah, dia gitu tak apa. Abiwiti tak apa, tolong orang. Dia gitu. Ni dok muka baru mari, dadah. Abinya gelam, panak tobi anak rasa. Ha, dak dah naik dari tangga masjid. Tu ilah dan dia dok. Lagi ada. Nah. Semayang ni mau ah. Baru apa? Buah dah hidup. Tu ilah. Dok itu khapo itu di tang muka. Nah, awak benda buat lah, buat lah, buat laju mulutnya kata gitu. Ni gelamnya apa? Nah. Jangan kata orang-orang baru bila yang kena kurang-kurangnya tegur cakap tanya kabar duduk dua ni senang je. Nah, dia daripada jahiliah mari nak bergabung nak gaul dengan kita kalau lama dah duduk dalam masjid. Oh senang dia orang pakat tanya kabar tanya nak menghiji mana. Nah, mudah orang ni kan ada apa. Nah, mana olek ni. Nah, olek nak suruh jadi baik bukan olek awet nak repong. Olek nak suruh jadi baik duduk surah duduk masjid jadi seronok tak apa tu olek tu. Nah, olek nak suruh jadi wak zina tu karuk lah. Bacalah sebaris syair Melayu. Ingat-ingat serta fikir sehari-hari kita duduk di dalam kubur sehari seorang diri yang kata ni syair lama ni. Nah, ingat-ingat serta fikir sehari-hari kita duduk di dalam kubur seorang diri. Jika hidup kita cari harta jenuh, itu akhir tinggal masuk dalam tanah. Ha tu tu. Dulu pandai. Mana dak? Jadi kita fikir sehari-hari. Hari-hari tu ambil fikir, jangan dak fikir. Nah, baunya kita ni akan duduk di dalam kubur seorang diri. Walaupun kubur tu ramai, tanah perkuburan tu ada 400 mayat, seorang diri juga. Walaupun bubur dekat-dekat, seorang. Walaupun tanam seriang, jatuh kapal terbang, wak selubang lah, 200 orang, seorang juga. Yang menjadi teman, amalan kita. Ingatlah, kasih lagu mana pun bini kita ke kita, dia dari teman dalam kubur. Nampak? Ataupun tanam seriang, mati, suami isteri. Pasal kekasih, kasih sangatlah. I love you, you gahami. Nah. Hukumnya dalam azam barzah, asing-asing. Jasad bersama, tapi pada barzah lain. Berarti tiga je. Tiga lah benda yang bersama kita. Nabi kata, Akhila ubni adama salasah. Teman anak Adam itu tiga. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Harta dia, anak beranak dia dan amalan dia. Famaluhu yashabuhu ila qabdi ruhi. Hartanya berkawan dengan dia sampai cabut nyawa saja. Nah, bibi jok cakap. Harta ni masuk dengan pakat, dengan rumah, dengan apa, dengan kereta habis. Baiknya kita setakat cabut nyawa. Cabut nyawa, goodbye. Ada kan? Kita kejung duduk satu, tunggu orang mandi mari. Tak? Cicing belian orang cabut. Cicing siapa petah lagi. Memang cabut belaka. Rata, gelang, sokok, serbang cabut. Luar lalang cabut. Gigi persu cabut. Tak? Harta raka tu cabut. Padahal cici mesti 2.5 je. Jumpa kat kedai motor gitu. Buat cici cabut. Cabut juga. Pasal apa? Famaluhu yashabuhu ila qabdi ruhi. Harta hanya berkawan dengan kita sampai cabut nyawa. Dia cabut nyawa, suku, jasad suku, nyawa suku. Habis cerita, harta orang ambil balik. Untuk orang hidup, harta ni. Fa'ahluhu yashabuhu ila qabri. Anak, isteri, saudara, mara, sahabat, handai mengikutnya dan berkawan setakat dikubur sahaja. Setakat kubur. Siapa kubur, bur lalu bang, kamu hembau. Nah, masa duduk, orang macam telkin tu sedih dia anak-anak. Dia muka anak macam nak menangis. Ah, kambu-kambu apa-apa habis baca telking, lagi di kedai tak sedih anak. Inilah kedai, bak bola kot cakap. Oh, duduk, dia bang balang lah, bola lah. Tani sedih, masih ibu hanyak ayuh lalu bang. Cakap tu lah. Wa amaluhu yashabuhu hatta yub'asa yawmal qiyamah au kama qala. Maka amalannya berkawan dengan anak Adam hinggalah dia dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Ini sahabat setia kita. Ini kita hadir malam ini satu amalan. Nah, ni kebun syurga ni. Ni kebun syurga ni. Nabi kata, Iza maratum bi riyadil jannah farta'u. Bila kamu lalu ke kebun syurga, singgah. Jangan ada singgah. Kila ya Rasulullah, ma hiya riyadul jannah. Orang tanya, ya Rasulullah, apa dia itu? Kebun syurga. Ada kebun syurga pula dalam dunia. Maka Nabi menjawab, hilaku zikri. Itu tempat orang menyebut Allah. Tempat orang sebut Allah, tempat orang zikir, tempat orang sebut. Tempat orang semayang, tempat orang mengajar hukum Allah. Nampak? Duduk dalam kebun syurga ni. Mudah-mudahan kalau kita doa amal sama kebun syurga dunia mendapatkan kita kebun syurga sungguh. Mudah-mudahan. Nah. Kita duduk di dalam kubur seorang diri. Seorang diri duduk. Walaupun ramai duduk di atas kubur, dekat dengan rumah orang, kesik juga keseorangan. Kalau atas dunia ni kita seorang duka cita, maka dalam kubur lebih daripada duka cita. Kalau kita ada anak masa kita hidup dalam dunia ada anak, tapi anak kita hanya datang setahun sekali. Duka cita kita. Nak raya baru mari anak. 8 beradik, hak tu lawyer, hak tu engineer, hak tu pilot kapal terbang, kontraktor. Hak nombor 5 doktor, nombor 6 Messi, nombor 7 driver bah mini, nombor 8 JKK. Mama lah anak. Manakala hak doktor wis 1000 sebulan, hak ni wis 200 sebulan. Bah. 3-4 ribu dah boleh tak? Tapi setahun sekali mari. Raya baru mari. Haji duka cerita tau. Sedih tak rasa? Sedih tak? Tapi mari tau. Setahun sekali mari. Dalam kubur gitu tak? Dalam kubur. Nak? Bahkan lebih sedih lagi. Setahun sekali baru mari. Ha? Tunggu raya baru pergi kubur. Kala mari. Alah dia nak puan tak boleh mari. Sebab apa? Mari haid. Nampak? Ha, tu. Dah lama lah. Dah kalau atas dunia ini kita ada api rumah, ada TI, ada TV, ada apa. Anak mari tahun sekali kita duka cerita dah. Dalam kubur, tak ada kiai batu, tak ada katil, tak ada air, tak ada lapu, tak ada makanan, tak ada maggi, tak ada beras. Tahun sekali anak mari. Nak? Tak boleh nak baca benda. Padahal jiru haya cium. Jiwa kita macam ke kebun sawi. Anak. Ha. Lebih pada sedih. Ya? Anak 8 beradik. 3 beradik. Hak tu tak boleh. Ni sabah khusus. Hak nombor 2 pergi Afrika. Kontrak. Nombor 3 pergi Arab Saudi. Cari gali. Gaji RM20,000 sebulan. Dah boleh balik. Lagi kat kubur ayah. Dah lagi kubur mak-mak sehurnya. Anak gaji RM20,000. Dah lagi kubur. Nampak? Ha, itulah. Nak lumrah hidup kita sekarang ni. Nah? Ha. Allahu Rabbi. Peringatan adalah orang-orang yang telah berpindah pada alam barzah itu telah putuslah amalan mereka itu. Putus amal. Dan pergi ke alam barzah putus amal. Masa inilah masa nak beramal. Masa ni ya. Sadaqah jariah. Ilmu kita ajar ke orang. Biar tak jadi ustaz, tak jadi ulama, tuan guru pun. Kita ajar orang Fatihah. Panggil mak lempik seorang, suruh baca Fatihah. Dia pun baca tak betul. Kita betul. Allah. Ilmu lah. Tak nanti nak buka pondok. Nah. Tak nanti kita nak mengaji 60 tahun duduk. Jordan. Nah. Walaupun sepatah, ilmu yang wujud nafa'at memberi hasil kepada kita di dalam kubur ni. Nah, betul Fatihah ni. Betul bismillah ni. Kurang-kurang mudah sangat. Ataupun orang ngajar alif betul Fatihah tak ingat tu guru, dia ingat alif betul. Dia ajar orang tak kenal alif betul, dapat pahala juga bila dia mati. Pasal alif betul itulah dapat menyebut segala Quran 114 surah. Nah, ajar orang nampak komang. Jangan ini orang ngajar alif betul. Ada orang di wasit dia hebat orang ngajar tafsir, ngajar apa. Nak? Ha, dia kondeng. Tok guru kakung ngajar alif betul. Abata sadaja hadari. Jangan kata gitu. Mu ni sebut suka lalu. Dia berhari benar ke ke mana? Tamu ingat tu mata. Jangan-jangan kita perkecilkan ilmu orang lain. Jangan. Pasal kita sebut ni ada golongan ustaz-ustaz sombong. Dah usah kata lah siapa-siapa. Ada. Sombong. Dengan budak-budak orang kacar hanya ni. Tengok ngebelah mata gitu. Oh, hebat sangat ilmu kita. Oh, Tuhan beri kan? Nabi Muhammad. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidak beri kepada kamu wahai Muhammad. Daripada ilmu melainkan sikit je. Dah kalau ni buat Nabi Muhammad masalah sikit. Dah ustaz aku. Nah, lagi sikit. Dia orang sombong kan? Dia kita mengelak kemungkaran tak apa. Kita buat tak apa. Nah, ha, jangan ada sombong. Bagus lah awak. Muka macam gerimah baru sudah baik. Kita senyum sedekah kan? Jumpa orang. Tapi ada juga kita nak tengok lama-lama orang tu tak senyum. Kita pun wanita lain. Ada juga ada orang tak kenal. Lagi kita tengok apa tengok? Ada juga. Jadi payah juga orang ni. Nah, ha. Ada golongan dia ustaz. Kitab ni sampai lu tiga util robok. Tapi sombong dia sombong lah. Dia nak sombong ni dengan orang sombong. Oh dia sombong. Orang yang sombong kepada Allah, kita sombong dia. Itu lain. Apa? At-takabburu 'alal mutakabbirin sadaqah. Takabur sombong kepada orang yang memang sombong itu dapat sedekah. Itu lain. Nah. Jangan. Kalau title baru kelas jadi tok imam masjid negeri, oh pada kenal orang. Nah, ha, jangan. Kita mari miskin balik miskin kan. Mari miskin balik miskin. Nah, ha. Ni gagah ni, kat kira gagah kan. Kita asal tak gagah, patut gagah tak gagah undang. Dah lebih dah benda. Tubik buat bukan kot salah ramah, cari zaruang. Tubik kot salah orang nanti. Tahik nah masa tubik kan. Siapa tubik masih di beranak itu, tak ada darah sikit, penuh dengan bedok ebong apa semua. Ha, tak ada. Dengan darah, dengan air kecing mak dia, dengan tahi mak dia. Betul tak? Mana tu dia panggil ilmu mengenal diri. Bukan ilmu mengenal diri ni ilmu tak semayang. Ha, bukan ilmu dia tak kenal diri tu. Ilmu mengenal diri yang sebenar, kita kenal diri kita ni siapa? Nak bandingkan dengan kebesaran Allah Ta'ala tu kenal diri. Mari daripada mana tu? Daripada sulbi ayah. Naklah sambung tak boleh. Sulbi. Duduklah sulbi. Tulang belakang ni. Eh. Money lah, money. Money for nothing. Eh. Money tu dia lalu kot mana? Air money. Dia lalu kot wayar toh. Tak. Lalu kot pistol. Lalu kot lubang kecil air kot tulis kot. Salah orang kecil. Money kot tu kot. Dah kita lalu kot air kecil. Kot rokan kecil. Jadi lalu kot. Lalu kot tu lah money. Dah masuk kau dalam dia. Masuk kau salah ramah. Dah. Masuk kau tempat kotor. Kemaluan. Duduk dalam ni makan dia. Makan darah haid. Jadi makanan. Lepas tu popang dia bila dia lekat benih, dia berhenti darah haid. Dia terkumpul dalam rahim. Jadi makanan budak halbit, jadi nifas. Nah. Dah kelah benda dia tu. Wafi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri, kejadian kamu, kenapa kamu tidak tengok molek. Nah, itu kita. Ini comel dia ni. Ha, masa tu baik, gayak repang kali. Nah, ada orang berlumang dengan tahi. Dulu tak gok, sekarang gagah. Kaki tak gok pula. Nah. Haji dulu boleh tak berlari laju 100 meter? Masa sekolah itu. Boleh lah. Ha? Lini boleh tak? Dah boleh lah. Dah agak cetong. Mana minggu terpang kau dah berlaku. Itu hakikat diri kita. Yang gagah sentiasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dah salah lebih. Ha? Lebih pemberian Allah. Alhamdulillah. Kaya, alhamdulillah. Miskin pun, sabar. Alim, alhamdulillah. Orang lain jahil, sabar. Tuhan beri belaka. Kul kullu min indillah. Maka dakwah sabar dengan barang pinjaman, kita takabur sombong pula dengan sama-sama minjam. Sama-sama minjam, tak boleh eh. Beratur belaka nak minjam. Haa, tak payah nak eh. Minjam belaka. Dah kita ni, minjam harta Allah Ta'ala belaka. Dah nak eh mana? Nak. Tapi nak berarok saja jalan ke jalan saja marah juga. Tak sembuh gas, sembuh apa sembuh tu. Nah, kalau sembuh nyamuk edi boleh tahan. Ada ada berani nyembuh kan sembuh lah apa oh, nyamuk edi. Nah, marah banyaknya ke baju kuning. Nah, ni kerja masa kerja nak ayam. Nah, Allahu Rabbi. Janganlah jangan. Kita akhir. Sekarang ni ikut ingatan lagi dah ingat. Dulu suara kuat kat kita. Nah, dulu mata cirah ni. Kelabu dah. Kalau tak kelabu lagi masa ni. Akan datang, akan kelabu. Tak kelabu, buta dulu lagi. Mati buta dulu. Ada kata, oh mata kita tak benda. Umur 80 dah tak kaya, mata dia. Oh, ha, yelah, cirah. Pergi, mati, gelap dulu. Nah. Ha. Sekejap hangat kita ni. Allah Rabbi. Masih muda-muda kita gitu dak, masih budak-budak. Oh, kuat ingatan ni banyak dah ingat. Tadi babah hari lagi masjid lain. Dah di masjid lain tu. Nah, nak kan. Nak wala dah umur kita pun nak menekat di 20. Dah. Dah dah salah kita dah. Nah, umur orang tua. Peringatan adalah orang yang telah berpindah ke alam barzah juga tidak tu wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Soalan yang pertama, ada tu imam yang terlupa takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama sembahyang raya. Lalu dia tambah takbir pada rakaat kedua menjadi 12 kali. Ada makmum yang ikut dan ada yang tak ikut. Adakah sah sembahyang tersebut? Yang pertama, soalan seterusnya, manakah yang paling afdal antara dibahagi mentah atau dimasak daging korban ataupun akikah? Yang kedua, bagaimanakah niat yang paling afdal untuk akikah ataupun korban? Soalan yang terakhir, bagaimanakah pandangan ustaz seorang imam berwirid menggunakan pembesar suara sedangkan makmum masih ada lagi yang belum selesai bersembahyang? Yang kedua, terdapat di setengah tempat imam baca surah Al-Quran dengan letak Quran di atas reha, terutama dalam sembahyang tarawih. Yang ketiga, hukum peguam bela yang membela tertuduh yang diketahui memang melakukan kesalahan seperti mencuri dan sebagainya. Baik, soalan yang pertama, tu imam sembahyang raya. Ni kes ni berlaku sembahyang raya. Bila sembahyang raya, sunat kita lepas daripada takbiratul ihram, takbir sunat hai'ah dia panggil. Bukan sunat aba'ah, sunat hai'ah dia 7 kali. Menulis takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang kita niat sahaja aku semayang sunat hari raya Aidilfitri. Tak, umpama ni. Lepas tu, 7 kali pula sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali berturut-turut. Nah, sunat 7 kali. Guna pula turut-turut. Ha, memang asal dia gitu. Nah, dan boleh kita membaca antara 7 tu dicelah Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nampak lagi? Ha. Maknanya kalau kita tak baca subhanallah tu takbir saja, sah juga. Boleh juga. Neh. Jadi ketulah kalau pergi satu-satu tempat, temanya takbir gitu, boleh neh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terik 7 kali. Ha, boleh. Tak sama mufarakah ha? Nampak? Ha, hak tu jangan mufarakah. Hak nak mufarakah ni golongan hak tolak wuduk tu kita mufarakah. Nah. Ha. Jadi bila dia ni terlupa takbir 7 kali, dia terus baca-baca bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama fiqh, bila kita baca bismillah, tak boleh nak takbir dah. Tak ada tempatlah dia. Nah. Baca Fatihah lah dia, lepas baca Fatihah baca surah lah dia. Naik rakaat kedua, dia teringat tadi tinggal 7. Rakaat kedua sunat 5, 7 campur 5 12. Ha, ni istihad dia. Ha, jadi 12 kali dia faham. Nah, ha, Tok Iman capur 7 campur 5 12, dia pun faham 12 kali. Bila 12 kali takbir, maka makmum bagi dua mazhab. Hak pertama 12 juga, ha, yang kedua 5 sahaja. Nanti soalan ni, dah guna hukum. Hukumnya barang siapa yang ketinggalan takbir yang pertama, maka pendapat yang mutamad tidak boleh dibawa kepada rakaat yang kedua. Kak kedua Nabi buat 5, 5 saja tepat dia. Kak pertama Nabi buat 7, 7 saja. Leh. Melainkan solat tasbih. Solat tasbih ni kalau kita tasbih di dalam rokok 10 kali, tapi kita silap, kurang, kita baca 9 saja, maka sunat ditambah di dalam iktidak, hak 10 dalam tidak, tambah 1 jadi 11. Ha, tu ada sungguh ulama kata. Anda, ha, ni tak payah dah tinggal, tak ada masalah. Sebab semayang hari raya, kalau kita semayang macam sunat biasa, sah juga. Tak takbir 7 kali. Neh, ha, dia gitu. Habis je masalah. Kemudian dia kata batal ke tak semayang lagu ni? Kalau dah tu imam takbir 12 lebih daripada 5 berturut-turut, maka batal semayang. Kerana mengangkat tangan berturut-turut sebanyak 7 kali, 5 kali yang pertama tak apa turut-turut kerana dituntut oleh syarak. Ada pun hak 7 hak tambahan, hak tu hak orang tak suruh, dia buat lebih pada 3 kali turut-turut, batal semayang. Faham tak? Ha, gitu. Manakah yang paling afdal antara dibahagikan daging mentah atau dimasak, daging korban dan daging akikah? Baik, kita ni biarlah, dia mungkin dia tak tahu, tapi sama-sama dah khabar dah. Biarlah. Ha, lepas tu kita jangan cela soalan orang. Soalan kan soalan mudah, jangan cela. Dah kita pandai dah kan, kita dengar tak mau. Ada orang tanya mudah, gitu lah nyega. Ada ke? Dia kata gitu. Biarlah dah, dia baru-baru nak tahu. Nak, nak gua ni. Kita jawab reka-reka. Yang afdalnya daging korban hak mentah. Nah, dan yang afdalnya daging akikah kita masak dan diatur rumah orang. Ha, susah masalah. Neh. Ha. Jangan buat balik jadi bida'ah. Neh. Hak akikah buyak mentah bida'ah. Hak korban buyak masak buat kenduri bida'ah. Nah. Ha. Melainkan hak korban tu kita beri dah kepada orang hak mentah, hak bagian kita buat kenduri masak. Tu baru boleh. Neh. Hanya cerita ni nak bagi korang. Susah masalah. Kemudian bagaimanakah niat yang paling afdal untuk akikah ataupun korban? Eh? Inilah korbanku kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada benda. Nah, niat. Pergi kat lembu tu niat. Pergi kat kambing ni tu niat. Nampak? Ataupun kambing tu duduk jauh. Jauh. Kita nak pergi. Nah, ada rock. Ada payah sikit. Kambing duduk, lembu duduk tengah ni. Nah, ha, kambing lembu ni lah yang kita nak korbannya. Nah, ha, inilah binatang korbanku kerana Allah Subhanahu wa taala. Niat itu dalam hati. Nah, hukumnya jadi sah niat seperti itu. Nah, syaratnya lembu kita itu tentu dah. Jangan lembu tak tahu mana seekor lagi. Lembu kita duduk ramai tapi tak tahu mana seekor nak korban. Tak boleh lah, biar kita pisah dulu. Nah, ha, biar kita, dia duduk jauh dari kita tak apa, tapi dia suku kita nampak dah. Ha. Nampak hak hitam, kita niat hak hitam pun boleh selalu. Nah, ha, dia gitu. Baik. Soalan terakhir, ada 3 soalan. Bagaimana pandangan imam wirid menggunakan pembesar suara sedangkan makmum masih ada lagi yang belum selesai sembahyang? Dia menggunakan pembesar suara ni molek kerana memberi dengar kepada orang lain. Nah, dengan tujuan untuk mengajar mungkin ada sebahagian daripada makmum yang belum pandai berwirid. Dia ada wirid. Nah, ha, boleh. Tetapi jangan kuat sangat jika kalau masih ada lagi baki di kalangan orang yang mengerjakan solat. Jangan kuat. Makruh lagu tu. Nah, umpamanya dia kuat sangat. Nah, jadi orang soh tu masbuk. Dia kuat sangat. Subhanallah, subhanallah. Jadi terganggu orang tu. Nah, jadi kalau kita perasan ada makmum lagi yang tambah rakaat, maka imam perlahan sikit. Tapi pakai mikrofon juga tak ada masalah. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ah tu dengar juga orang semayang. Ah tu dia jap panggil tashwish, mengganggu orang. Nah, dia jangan sampai kuat mengganggu orang. Bukan kata suruh perlahan suruh. Lagi orang tak salam dok dibunyi sikit. Dok. Nampak? Kan ni zaman Nabi SAW pun katanya apa benda ni? Ibnu Umar dia dengar Nabi para sahabat berwirid lepas semayang sampai didengar di luar. Sedangkan ada lagi sebahagian daripada sahabat yang sedang semayang. Duk takbir tu dengar luar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar luar bengong. Nah, maknanya kuat jugalah. Tapi jangan sampai tepik. Nah, sampai boleh ganggu orang tak lah. Jadi sekadar bunyi-bunyi yang seperti itu, tidaklah. Kalau maknanya dengan suara yang tidak tinggi sangat, agaknya tidaklah dicela oleh syarak. Tak? Haa, dia gitu. Terdapat di setengah tempat imam baca surah dengan letak Quran di atas reha, terutama dalam semayang tarawih. Jadi masalahnya gua ni. Dia nak tanya. Dia tanya. Minta penjelasan kau. Hukum berapa hukumnya letak atas reha. Nah? Haa. Reha ni. Apa benda ni? Semayang ni. Yang paling afdal sekali kita baca ayat Quran surah iaitu daripada dada kita sendiri. Afdal. Tapi kalau di luar semayang, yang afdalnya kita lihat pada mushaf. Ha tu dulu tak dah. Kita ingat tu. Dalam semayang yang paling afdal baca daripada hati kita sendiri, kita hafal. Luar semayang paling afdal baca mata lihat mushaf. Walaupun kita hafal hafiz al-hafiz 30 juzuk. Nah, walaupun kita lacak lah 30 juzuk, afdal tengok Quran juga. Kerana hafal baca mulut satu pahala, mata lihat pada kalam Allah satu pahala. Ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Dah afdal tengok Quran. Maka masalah dalam semayang nak tengok Quran. Orang pernah tanya beberapa orang syekh. Di antaranya Syekh Atiyah Saqar. Dia jawab dalam kitab dia Ahsanil Kalam neh, bahawasanya boleh kita melihat di dalam sembahyang dengan membaca pada mushaf. Nampak? Boleh. Dan beberapa orang ulama mengatakan bahawasanya yang afdal hendaklah ditinggalkan menggunakan mushaf bagi solat fardu. Solat fardu, solat wajib, afdalnya jangan guna Quran. Dan kalau guna juga, terimang. Terimang pakai Quran juga, semayang isa. Pasal terimang tak ingat Fatihah. Nak pergi kira terimang baru. Tak, sama-sama baru belaka. Nak. Ha. Baru keluar daripada laut, gelombang biru. Nah. Ha. Maka hukumnya harus. Afdal, semayang fardu jadi imam, jangan guna mushaf. Kerana Nabi tak guna mushaf. Maka itibar tu ahsan, lebih baik ikut Nabi. Ada pun lain daripada semayang fardu seperti semayang sunat. Maka ulama-ulama berkata harus menggunakan mushaf. Tahan lagi. Eh? Ha. Boleh menggunakan mushaf. Sama ada kita ingat atau tidak ingat. Eh? Boleh guna mushaf. Mushaf ni Quran tu lah. Sama ada kita pegang tangan ataupun kita letak di bawah. Sama ada kita letak atas reha ataupun kita gubuh atas tiang tinggi. Macam ada setengah-setengah surah dibuat tiang itu waktu dia buh. Bukan reha macam tepat tak note lagu. Faham tak? Ha, orkestra RTN. Ha, tak apalah. Tak ada masalah buh Quran. Nah, hukumnya harus. Nah, jadi ada ustaz-ustaz kata tak boleh, tak boleh, tak boleh itu. Dari pakar. Pasal yang fatwa, ulama-ulama besar. Boleh. Dah sabar lah benda lagu ni. Nah, benda boleh. Nah, ha, benda boleh. Yang berlaku khilafnya masalah belik Quran. Bila kita semayang kita pegang Quran, Kita belek Quran. Maka dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang utama, kalau kita pusing Quran tu, cari muka surat dia, tiga kali berturut-turut, batal semayang. Melainkan dengan jari-jari dah batal. Pasal jari dia kita anggota ringan. Nah, jari kan kalau kita garu rata dah batal semayang. Dah batal jari dia. Batal kalau kita, kalau boleh, kalau gatal, jangan garu. Tapi kalau dah dapat mengganggu khusyuk kita, garu lah. Nah, sebab apa tujuan garu? Nak berhentikan gangguan khusyuk. Dan kita nak khusyuk, dia duduk kata ngak. Nah, garu. Tak apa. Tapi ingat dengan jari. Dengan jari tak patah. Ada orang yang faham gini? Banyak. Tak hilang. Ada. Bila gini, tiga kali suruh tu, kok patah. Nyamuk dah atas labu putih. Kiri. Dia nak takkan nak gagal, tak apa. Akak pergi kanan dah. Seimang. Jadi susah makmum. Nah. Nah. Jadi kalau jari tak atas ni jari. Tak atas lagi. Garulah. Katakan lama dia garu, lama dia garu. Dia semayang tahajud panjang. Dia garu daripada pukul 1 malam apa pukul 4 tengah pagi. Buru-buru-buru-buru. Tak atas juga. Tapi garulah. Kalau bergerakkan jari tujuan bermain-main, batal semayang. Tujuan main. Nah, sama si tayar akhir, nah dia main lagi. Ha. Main jari. Tapi kalau memang dia kocok sangat sampai jari dia gerak sendiri, tak atas. Ni main. Nah, ya nyuk batal sembahyang walaupun jari ni gerakkan tahrik dia ringan. Nampak? Main tasbih dia jilang dengan jari. Subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Subhanallah alhamdulillah Allah akbar wala ilaha illallah dak umpamanya. Dia bilang jari juga itu. Tak tak. Kan tasbih kau bilang 300 tasbih. Nah. Ha. Tak ada. Jadi dalam masalah apa benda ni letak Quran baca Quran dalam sembahyang ni dalam mazhab Syafi'i pendapat yang utama jangan kita belek gini tangan. Sekali tak apa. Dua kali betul-betul dua jangan sampai banyak gitu. Ha? Umpamanya dia tadi ibu bawah masih sujud ibu bawah. Ya kat tu tiup tangan. Lari muka surat. Dia naik diri dia balik lambat sikit 3-4 kali batas sembahyang. Mazhab lain tak batas. Pasal apa tujuan untuk semayang. Untuk semayang 14 kali turut-turut pun tak patah. Dah. Dia gitu. Jadi, ada orang gigi cela. Itu jadi jahat mulut. Gigi tengok semayang terawih. Dia tengok tu imam pakai surat depan. Nah, dia kata bida'ah lah apa. Belajar. Jangan kaduh. Belajar dulu. Dengar. Biar banyak. Nampak? Ulama' soal tak ada. Tidak ada. Kalau gaduh kita gaduh nak menghukum. Nah, dia rakyat belaka dah selesa. Fatwa dia begini. Nah. Sekarang kita nak pergi Mesir. Kita boleh tanya. Mufti Mesir. Dia ada lama wek Mufti Mesir. Kita boleh tanya. Nampak? Anta tasal wa ana ujibu. Mu tanya aku jawab. Dia kata. Dia tarik lah. Dia kerti tarik arah. Autih. Malaysia tak boleh. Masa Malaysia. Masa Malaysia lama wek. Hak terganung. Benda Malaysia lah. Boleh tanya. Nah, Dr. Wabah Zuhaidi tanya masalah. Dia jawab. Dah saya tanya, tengok dia jawab dah. Pertama-tama, beribu-ribu. Nah, mana mudahnya kemudahan ni. Nak tahu. Segala masalah dia. Nah. Kita buka internet tengok Gusti. Gusti puan. Nah. Jadi tak lain budak. Nah, budak-budak main game. Benda-benda gini berfaedah. Nah, berfaedah. Jadi boleh. Jangan cela. Boleh. Dan melainkan solat fardu setengah lama kata makruh main pakai Quran lagu tu. Solat tarawih tak apa. Dan kalau kata dia seorang al-hafiz tak apa dia pakai Quran. Nampak? Ha? Jadi tu imam bukan al-hafiz. Nah, hafiz wa duha itu imam. Nah, jadi nak baca surah panjang boleh guna surah. Sama ada pegang tangan atau berbuat apa-apa. Tak ada masalah sikit. Jangan selit orang. Nah, yang terakhir hukum peguang bela yang tertuduh. Membela tertuduh yang diketahui memang melakukan kesalahan. Seperti mencuri dan sebagainya. Ini sistem bukan daripada Islam. Orang yang membunuh menceritakan macam mana cara dia bunuh. Dia gini. Kaedah sistem perundangan British yang kita pakai. Katakan orang pembunuh. nak ditangkap, dibicarakan, kemudian dia mesti ada peguam bela. Maka dia boleh berbincang dengan peguam bela. Peguam bela yang pertama sekali penyenayah, dia mesti ceritakan betul-betul benda apa yang dia buat. Faham lagi? Itu kaedah. Dan peguam bela tidak boleh menggunakan segala cerita dari penjenayah ini untuk mendakwa penjenayah ini di masa akan datang lagi. Tak sah. Faham lagi? Maknanya kalau dia bunuh orang, dia kena cerita ke peguam bela. Jangan susuk. Bila susuk, cara lah. Biasanya. Nah, kena cerita belaka. Dia memang bunuh sungguh. Dia pergi mana dalam rumah orang puan ni, dia buka, dia pecah pintu belakang. Dia nak detail. Nah, dia masuk, dia tengok puan ni tengah tidur, dia pun cekek kok. Pas cekek kok, dia pun bola guning, dia pun tohok dalam sungai. Nah, begini kereta ke, apa, dia kena cerita. Pukul berapa, macam mana, benda tindakan, apa yang berlaku, benda ada dalam rumah, kena cerita berlaku. Pembunuh kena cerita ke peguam bela. Lepas detail dah cerita, baru peguam bela memikir cara mana nak suruh lepas. Ha, ini sistem barat. Bagi bijak ah, dengan pendakwa. Maknanya kalau walaupun dia jenayah sungguh melakukan bunuh, tapi peguam bela memang jenis hak, memang hak kelah. Nampak? Hak jenis bayaran mahal ni, hak mahal memang hak kelah. Nah, biasanya peguam bela. Dah, ha, loyal. Jenis karpa punya lagi. Nah, ha. Tulang pula bukan pendakwa pula, hak baru naik. Hak baru boleh pakat. Tak ada orang cetong. Nah, jadi peguam bela ni akan sebut, buatlah satu-satu pembelaan supaya maknanya dia ni tak kena hukuman ni. Dia terlepas. Ha, tu peguam bela ni hukumnya haram lagu ni. Pembela dalam Islam ialah peguam bela untuk membela orang yang tidak bersalah tetapi dituduh bersalah. Itu baru peguam bela. Ni salah sungguh, dia akan reka supaya dakwaan itu menjadi tidak reliable. Ha, umpamanya. Dikona kau ni, mu kata gini. Kalau nampak sekat juga nampak je, dia kena nak suruh jadi hukuman ringan pula. Itu boleh terhangkil. Nah, ha, tapi, gitulah. Kalau dia tahu anak guam dia itu memang melakukan hukuman sekian bulan, dia akan reka gini, tak ada pada tempat kejadian. Ha, ini kata setengah daripada sumber pendapatan, peguam bela ini adalah haram. Nampak? Nah, hukumnya adalah haram. Bukan semualah. Nah, bukan semua mana peguam bela itu dibuat benda haram. Nah, ha, tak boleh lah begitu. Nah, dia kita bela ni, bela orang yang tidak bersalah. Salah bela juga dia. Dah salah. Nah, memang pembunuh sungguh. Dia akan bela diri dia sendiri. Sebab apa membunuh apa semua. Ni kita menggunakan kebijaksanaan ilmu bela kita yang kita tuntut di luar negeri untuk pusing fakta begitu gini, akhirnya orang terjerak dengan kebijaksanaan kita bertutur kata. Maka salah tangan sikit, salah sebut tangan sikit, salah sebut jam daripada pihak pendakwa, bebas tertuduh. Nah, dalam keadaan anak mati ayah, isteri menjadi janda. Tak boleh kerja gini. Nah, cari makan. Nah, kalau orang bela nak menyenangkan urusan mahkamah, tolong orang, nak menyenangkan urusan tuntutan dan sebagainya, itu lain. Tapi kalau dia tahu tuntutan ini memang tuntutan yang haram, kan harta dia, tetapi dituntut juga, diguna orang bela yang bijak, harta orang lain menjadi harta dia, orang bela lagu ni haram juga. Ha, dia gitu. Nah. Ha. Ada segi soalan. Dalam sebuah rumah tangga, isteri dan suami yang berlainan pahaman politik, tolong huraikan. Ini tanya lagi. Nah, ada sekeping ni. Takut kata tak jawab pula. Nah. Dia tanya. Dalam sebuah rumah, isteri dan suami yang berlainan pahaman politik, tolong huraikan. Ha, ni fahamlah kita ni. Berlainan lagu mana? Tak. Ha, maksudnya biasanya isteri, sama ada isteri itu ha, penyokong jemaah Islam, tak. Laki tu, laki suami pula tak sokong jemaah Islam ni. Fahamlah. Leh. Ha, jangnya biru. Nampak? Ha, yang boleh nikah pula. Nampak? Dia gini, kalau isteri tu dia memang kena ikut suami. Maknanya kalau isteri itu biru, suami itu hijau, wajib isteri taat pada suami. Apa jalan sekalipun. Faham? Pasal kata asal politiknya, atau usaha rumah tangga, habis kena taat. Maka suami wajib kena suruh isteri itu, nampak? Ha? Bertaubat dan membetulkan keadaan, iaitu mengikut suami dia. Kerana kebenaran adalah di pihak ulama'. Ini tahu pada dia. Nah, bila dia tambah dieka, gugur nafkah. Dia nak keluar mengundi juga, haram kita benarkan keluar. Kerana membenarkan satu undi kepada penentang jamaah Islam, dosa besar. Ha, ni. Tak boleh. Jadi kita kata duduk di rumah, dah tak mau masuk, enggak, tak mau masuk belaku, duduk di rumah, jangan keluar. Keluar dah haka. Hari mengundi. Jadi dia taipun pula, kena tahan nak mengundi. Dia kekir pula macam pisau tu pergi. Susah pula kita. Nah, ha. Tapi gitulah. Nampak guna lagi. Nah, jangan pergi keluar daripada rumah. Kalau berlaku gitu. Kemudian suami pula. Yang tak mahu kepada Islam. Segi ni golongan Muslimat. Dan segi kena taat ke suami. Haram taat pada suami dalam masalah ni. Masalah yang wajib taat. Nah, bagi doa suami, masalah suami hak tak salah, suami suruh bangun, suami suruh tidur, suami suruh basuh, kena taat lah tu. Tu Allahu a'lam.